Tes, satu tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Tadi ada yang di samping. Jangan ngobrol di situ, nak. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran Kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mengetahuinya. Sebelumnya telah kita sudah selesai dari asar atau hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, ya, maka dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Dan telah kita jelaskan al-asal pada hadis ini adalah syirkun asgar, kecuali kalau dia meyakini bahwasanya selain Allah yang dia bersumpah dengannya itu setara sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala atau lebih. Misalnya dia bersumpah dengan nama leluhurnya. Ya. Kemudian keyakinannya leluhurnya itu lebih agung daripada Allah, maka ini masuk kepada kesyirikan akbar. Allahumma musta'an. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa qala ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu li'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min ahlifa bighairihi sadiqan. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku bersumpah, ya, dengan menyebut nama Allah, tapi sumpahku tersebut dusta, maka itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dalam keadaan jujur tetapi menyebut nama selain Allah. Ya, ini adalah menunjukkan kefakihan dari Abdullah ibn Mas'ud di dalam memahami permasalahan yang seperti ini, permasalahan al-iman. Mana yang lebih utama, mana yang lebih berbahaya, mana yang lebih prioritas. Beliau sangat paham bahwasanya dosa kesyirikan itu lebih besar daripada dosa selainnya. Bahkan seandainya itu syirik asghar, itu lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya, sebagaimana telah kita jelaskan. Di sini beliau membandingkan antara dua hal yang sama-sama hukumnya haram, ya, yang sama-sama di situ dia, seorang yang melakukannya itu dia berdosa dengan sebab itu, ya. Jadi jangan sampai disalahpahami. Dan mungkin saja ada yang salah paham terhadap permasalahan ini, ya, sehingga mengatakan bersumpah yang penting demi menyebut nama Allah walaupun itu dusta, nggak apa-apa. Nah, ini keliru, sama sekali keliru, ya. Tapi tadi beliau ingin membandingkan dan menjelaskan bahwasanya dosa kesyirikan itu lebih besar dan lebih berbahaya dibandingkan dengan dosa selain kesyirikan dari dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, ini yang beliau ingin tekankan di situ, yang harus kita pahami. Ya. Kita baca kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qawluhu ahabbu ilayya hadha min babi tafdil alladhi laysa fihi syai'un minal janibain wa hadha nadirun fil kalam. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai. Ini adalah termasuk dari bab tafdil, mengutamakan sesuatu di atas sesuatu, ya, yang dikatakan misalnya lebih aku sukai, Dari dua sisi, Abdullah ibn Mas'ud tidak menyukai kedua-duanya. Paham ya? Apakah lebih aku sukai, berarti Abdullah ibn Mas'ud menyukai bersumpah dengan nama Allah tapi dusta? Jawabannya tidak. Ya, dari dua sisi tidak. Tapi hanya membandingkan mana yang lebih dahsyat, lebih berbahaya. Itu saja. Ya. Lebih itu saja. Bukan berarti Ibnu Mas'ud menyukai ini dan ini, tidak, enggak. Dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu la yuhibbu la hada wa la hada. Beliau tidak suka ini dan tidak suka ini. Tapi untuk menjelaskan kepada mukhatab, menjelaskan kepada kita tentang bahayanya dosa kesyirikan ini dibandingkan dosa, ya, dosa besar yang lainnya. Ya. Dan bahwasanya dosa seorang itu berdosa karena dia bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu lebih, ya, ahwan alaihi, artinya itu lebih rendah dosanya, ya, daripada sama-sama besar dosanya, sama-sama besar, tapi dibandingkan ini dengan itu, ya, dibandingkan dia berdusta dengan nama Allah, dengan nama selain Allah walaupun dia jujur, ya, karena ini adalah maksiat, yang ini adalah kesyirikan. Ya. Qala, kita baca kalamnya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Al-makna al-ijmali lil athar. Makna global dari athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yaqulu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu iksami billahi ala syai'in ana kadhibun fihi ahabu ilayya min iksami bighairillah ala syai'in ana sadiqun fi. Ya. Sumpahku dengan menyebut nama Allah. Aku bersumpah dengan menyebut nama Allah terhadap sesuatu dan aku dusta pada sumpahku tersebut, itu lebih aku sukai daripada sumpahku dengan menyebut selain nama Allah terhadap sesuatu yang ternyata itu aku jujur. Ya, kenapa? Fa inna marajjaha al-halfa billahi kadiban 'ala al-halfi bighairi sadiqan li'anna al-halfa billahi fi hadhihi al-hala fihi hasanatut tauhid wa fihi sayyi'atul kadhib. Walhalfu bighairihi sadiqan fihi hasanatu syirki wa sayi'atu syirki. Wa hasanatu tauhid a'zam min hasanati syirki. Wa sayi'atu al-kadhib ashal min sayi'ati syirki. Beliau lebih memilih, ya, artinya lebih memilih, andainya ada pilihan, tidak ada pilihan yang lain. Mana yang lebih rendah, mana yang lebih sedikit dosanya? Yaitu bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi dusta. Ya. Kenapa? Karena di situ bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan dusta, ada satu kebaikan, ada satu kejelekan. Kebaikannya adalah hasanatu tauhid. Ya, ada tauhid di situ. Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Tapi ada kedustaan. Ada kedustaan, dan kedustaan ini ada kejelekan. Ada sayyi'ah. Ya, sayyi'atul kadhib. Ya, keburukan, kedustaan. Seorang bersumpah dengan menyebut nama Allah, dia dusta. Ya. Di situ ada satu kejelekan yaitu kedustaan dan satu kebaikan yaitu tauhid. Seorang yang dia bersumpah dengan menyebut selain nama Allah dalam keadaan jujur, di situ pun ada satu kebaikan, ada satu keburukan. Yang pertama kebaikan jujur, Yang kedua kebaikan keburukan kesyirikan. Ya, sayyi'atu syirik dan hasanatu as-syirik. Kalau diperbandingkan antara dua kebaikan, dua kebaikan ini dan dua keburukan yang tadi. Ya, hasanatu tauhid itu lebih afdal, lebih utama daripada hasanatu syirik. Ya, kebaikan kejujuran. Dan sayyi'atu syirik ya itu lebih besar daripada sayyi'atul kadzib. Ya. Perbandingan dari itu saja. Bukan berarti Ibnu Mas'ud membolehkan ini dan tidak membolehkan ini. Ya, tapi beliau tidak membolehkan ini dan tidak membolehkan ini, tapi mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, itu saja. Ya. Yang ini kembali kepada bab kita. Ya dulu ala tahrimil hasbi ghairillah, menunjukkan haramnya bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, karena itu termasuk kesyirikan. Ya, termasuk dari apa? Dari ayat tadi. Ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ya, yang kata Ibnu Abbas, ya, beliau menyebutkan dari berbagai macam bentuk syirik asghar. Ya. Dan dari penjelasan Ibnu Mas'ud juga kita paham bahwasanya syirik asghar itu lebih berbahaya dari dosa-dosa besar yang lainnya. Termasuk apa? Ya, termasuk dusta. Ya, karena dia bersumpah dengan nama Allah, dia dusta. Ada dosa dusta di situ. Dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, tapi dengan menyebut nama selain Allah, tapi dia jujur. Ada dosa kesyirikan. Ya. Mana yang lebih dahsyat? Dosa kesyirikan yang lebih dahsyat. Ya. Supaya kita tahu bahwasanya bukan masalah syirik itu besar atau kecil, tapi yang namanya kesyirikan, ya, itu berbahaya dan lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Itu hukum asalnya demikian. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Ya, mudah-mudahan selesai kita bab ini pada pertemuan ini. Wan Hudzaifah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, jangan kalian mengucapkan masya Allah, ya, apa yang atau atas kehendak Allah dan kehendak fulan, tapi katakan atas kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan. Apa bedanya? Al-waw itu tidak menunjukkan tartib. Ya, la yadullu ala tartib, la tadullu ala tartib, walaupun juga tidak menafikannya, tapi ada kemungkinan menyamakan. Ya. Menyamakan. Jadi kembali ke ilmu nahwu, jaa Zaidun wa Amrun. Ya. Zaid dan Umar, Zaid dan Amr datang. Ada waw di situ. Mana datang duluan? Bisa Zaid, bisa Amr, bisa kedua-duanya berbarengan. Ya. Tapi kalau dikatakan jaa Zaidun tsumma Amrun, maka pasti yang duluan datang adalah Zaid. Ya, setelah beberapa lama baru Amr datang. Tsumma, ya, dalam ilmu nahwu tadullu ala tertib wa tarahi, menunjukkan urutan dan tarahi. Apa itu tarahi? Ada jeda. Ya, ada jeda. Zaid datang 10 menit, 20 menit kemudian, 30 menit kemudian baru Amr datang. Maka kita katakan jaa Zaidun tsumma Amrun. Ya. Kalau dikatakan jaa Amrun tsumma Zaidun dalam keadaan demikian, dusta dia. karena datang Zaid duluan. Paham ya? Kalau dikatakan ja'a Zaidun wa Amrun, kita tidak bisa dari kalimat ini apakah Zaid yang datang duluan, apakah Amr yang datang duluan, atau mereka dua, kedua-duanya datang bersamaan. Semuanya bisa, ada kemungkinannya. Tapi ja'a Zaidun thumma Amrun, kemungkinannya hanya satu, Zaid datang duluan, setelah berapa lama baru Amr datang. Ada lagi fa. Ya. Ya dulu ala ta'qib. Apa itu ta'qib? Ya dulu ala tertib biduni tarahi, tanpa muhlah, tanpa jeda. Ja'a Zaidun fa Amr. Ya, Zaid datang kemudian Umar, Amr. Tapi dalam waktu yang dikatakan tanpa jeda. Ya. Zaid datang enggak berapa lama kemudian, enggak sampai semenit tiba-tiba Amr datang misalnya. Ini bisa ja'a Zaidun fa Amr. Itu ada urutannya. Maka kalau orang mengatakan sya'allah, masya'allahu wa sya'a fulan, atau laulallahu ya wa fulan misalnya, ini bisa jadi ada ihtimal dia menyamakan antara, mungkin dia tidak menasuk, tapi ada ihtimal dari makna kalamnya, dia menyamakan antara Allah dengan si fulan, sehingga menjadi terlarang lafaz ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dikatakan la taqulu, ya dikatakan la taqulu masyaallahu wa syaa fulan, tapi katakan masyaallah thumma syaa fulan, menunjukkan bahwasanya masyiatul fulan itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak fulan itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan seakan-akan kehendak Allah sendiri, kehendak fulan sendiri kebetulan sama saja. Bukan. Tapi kehendak si fulan itu dia mengikuti kehendak Allah. Ya. Sehingga dia selamat dari kesalahan lafadz tadi. Ya, ini kita ingat, ini kita berbicara tentang lafadz yang keliru. Ya, lafadz yang keliru apakah ma'al i'tiqad atau bidunil i'tiqad. Ya, dan kemungkinan ya, karena dia biasanya dikategorikan syirik asghar, bidunil i'tiqad, dia tidak sedang menyamakan Allah dengan si fulan, tidak. Tapi lafadznya salah. Kalau dia meyakini bahwasanya Allah sama dengan fulan atau fulan sama dengan Allah, paham ya? Dengan dia menyatakan masya Allah wa fulan, ya, itu berbahaya. Bisa sampai pada syirik akbar. Tapi ini banyak, kita tekankan sekali, banyak orang itu terkadang asal keluar dari mulutnya, dia tidak sadar apa yang dia omongkan. Apa yang dia omongkan itu salah. Apa yang dia omongkan itu keliru. Ya, syirik fil alfad, syirik dalam ucapan-ucapan. Ya, yang dia tidak meyakini maknanya, tetapi itu keliru. Ya. Barakallahu fiik. Yang perlu diluruskan di antara ini tadi. Nah, kalau yang seperti ini saja diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi perkara yang lebih besar, kesyirikan yang lebih besar. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih wa ja'a an Ibrahim an-Nakhai annahu yakrahu an yaqula ar-rajul a'udzu billahi wa bika wa yajuzu yaqulu an yaqul billahi, yaitu a'udzu billahi tsumma bika. Dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu taala, annahu, bahwasanya beliau tidak menyukai, yakrahu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-karahah fi urfi salaf yuradu biha at-tahrim. Kalau disebutkan al-karahah, ya, perkara yang makruh, ya, fi urfi salaf, kebiasaannya salaf, ya, yang dimaksudkan adalah tahrim, pengharaman, bukan hukum makruh tidak boleh atau lebih baik ditinggalkan dan lebih baik ditinggalkan. Kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dia berpahala. Itu makruh yang disebutkan dalam usul fikih. Tapi makruh inda urfis salaf, ya, pada kebiasaan salaf, maksudnya adalah muharram, perkara yang diharamkan. Ya, seorang mengatakan a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Ya, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Boleh dia mengucapkan a'udzubillah thumma bika, kemudian aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Ya, tapi di sini ada catatan yang harus diingat. Ya. Kalau misalnya ada bertanya, bukannya al-isti'adzah kita belajar di usul salah itu adalah ibadah, dan ibadah harus kepada Allah. Ya, benar. Al-aslu al-isti'adzah, meminta perlindungan, itu adalah ibadah. Ya, dan itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya kepada makhluk? Ya, ingat, ya, bahwasanya at-talab dengan makna talab, ya, meminta, apakah itu meminta sesuatu, meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada selain Allah, boleh dengan berapa syarat? Dengan tiga syarat. Siapa yang ngomong tiga? Entah. Apa? Hidup. Ya, terus hadir. Yang dimintai perlindungan dalam perkara ini, hayyun hadirun qadirun, syaratnya. Ya, hayyun hadirun qadirun. Ya. Dia hidup, hadir, hadir dalam artian di sini dia berkomunikasinya jelas. Ya. Walaupun lewat alat komunikasi misalnya. Dia di tempat lain tapi lewat alat komunikasi kan jelas. Ya. Dan qadir, sesuatu yang memang dimampui. Ya, bukan sesuatu yang hanya Allah saja yang mampu untuk melakukannya. Ya, orang misalnya dia diancam, ya, diancam dilakukan apa, mau dibunuh misalnya. Dia minta perlindungan kepada aparat keamanan, ya. Boleh enggak? Secara syariat ya boleh. Iya kan? Kecuali kalau dia minta polisi, ya maaf-maaf, polisinya udah mati, ke kuburannya, itu beda lagi. Tapi dia ke kantor polisi, laporan, Pak, saya diancam. Ya. Mohon perlindungan. Ya. Tugas polisi enggak? Polisi mampu enggak? Mampu. Ada nggak polisnya hadir? Nggak hadir, nggak masalah. Tetap dengan meyakini bahwasanya, ya, pertolongan, perlindungan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya, ya. Maka ketika itu dia katakan, a'udzubillahi tsumabik, misalnya dia ngomong ke polisinya, baru demikian, bukan a'udzubillah wabika. Ya, paham ya? Konteksnya harus paham. Qala wa yaqulu laulallahu tsumma fulan, dan dia mengatakan, dan hendaknya dia mengatakan laulallah tsumma fulan, kalau bukan karena Allah kemudian fulan. Intinya ada tertib, ada urutan yang menunjukkan bahwasanya makhluk itu di bawah Allah kedudukannya, bukan sejajar apalagi melebihi ya, masya'a fulan thumma Allah. Wah, ini lebih bahagawat lagi. Ya, a'udhu bifil, a'udhu bika thumma Allah. Ya, lebih gawat lagi ini. Ya. Wala taqul laulallahu wa fulan. Jangan di engkau mengucapkan kalau bukan karena Allah dan fulan. Seakan-akan ya kesama kedudukan antara Allah dan fulan. Baik. Qala, kita masuk pada al-masail. Fihi masail. Al-ula tafsiru ayatil Baqarah fil andad. Tafsir yang berkaitan dengan ayat pada surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan al-andad, tandingan-tandingan, yaitu pada ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dan kalian dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ya, sekali lagi ayat ini turun berkaitan dengan syirik akbar. Ya, tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ya mentafsirkan ayat bahwasanya ayat ini juga mencakup syirik-syirik asghar. Sebagaimana pada al-mas'alatus tsaniyah. Ya. Anna sahabata radhiyallahu anhum yufasiruna al-ayata an-nazilata fi syirkil akbar annaha ta'ummul asghar. Bahwasanya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mentafsirkan ayat-ayat yang turun pada syirik akbar bahwasanya ayat itu pun mencakup syirik asghar. Qala Syekh Ibnu Taimin rahimahullah li'anna qawlahu ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun nazilatun fil akbar li'anna al-mukhataba biha humul musyrikun. Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala fala taj'alu lillahi andada, ya, jangan kalian menjadikan bagi Allah andada, tandingan-tandingan. Setelah pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Ya ayuhalladzi, ya ayuhannas, ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Alladzi ja'ala al-ardha firasha wa sama'a bina'a ya wa anzala minas sama'i ma'an wa akhraja minas sama'i ya rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, ya, firasy, tempat tinggal bisa ditinggali, ya, wasama bina, ya, dan langit sebagai atapnya, kemudian menurunkan dari langit itu air, ya, kemudian ya, menumbuhkan tumbuhan sebagai rezeki untuk kalian. Ini adalah fi'lur rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang itu di fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya. Mengeluarkan dari ya bumi, dari air tersebut yang jatuh ke dalam ke bumi, dari buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berhujjah dengannya terhadap orang-orang musyrikin. Yang mereka mengakui rububiyah Allah, mereka mengakui Allah yang menciptakan mereka, mereka mengakui Allah yang memberikan rezeki untuk mereka, mereka mengakui Allah yang mengatur hidup mereka. Mereka mengakui Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Kalau kalian mengetahui, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Jangan kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan yang kalian beribadah kepada tandingan-tandingan tersebut dalam keadaan kalian mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui apa yang disebutkan tadi. Bahwasanya Allah yang menciptakan kalian, bahwasanya Allah yang memberikan rezeki pada kalian, bahwasanya Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal kalian. Ya. Asalnya ini adalah fi asyirkil fi syirkil akbar. Li'anna al-mukhatab bihim humul musyrikun, karena al-mukhatab lawan bicaranya adalah orang-orang musyrik. Ya. Bukan orang-orang beriman lawan yang ditujukan pada orang-orang beriman, tapi ditujukan pada orang musyrik. Penegakan hujah atas mereka. Li'anna nidda yashmal an-nadhir al-musawi ala sabil itlaq au fi ba'dil umur. Karena an-nadhir, ya, tandingan, an-nadhir maknanya an-nid, mencakup persamaan secara mutlak ataupun pada sebagian perkara. Ya, maka pada bagian yang persamaan pada sebagian perkara ini yang jatuh pada syirik asghar. Al-mas'alatu as-salisatu anal halifa bi ghairillahi syirkun. Ya, bahwasanya al-halif bersumpah dengan selain nama Allah adalah kesyirikan. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis Umar. Ah, sawabuhu an Ibnu Umar. Naba alaihi fi tafsir hadis. Yang benar adalah hadis Ibnu Umar, disebutkan oleh Syekh Muslim, terluput kita dari bacanya. Sawabuhu an Ibnu Umar. Yang benar adalah hadis Ibnu Umar. Ya. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak, hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ar-rabi'atu, al-mas'alatu ar-rabi'ah, annahu idha halafa bi ghairillahi sadiqan fahuwa akbar minal yaminil ghamus. Kalau seorang itu bersumpah dengan selain Allah, menyebut selain nama Allah, sadiqan, dalam keadaan jujur, fahuwa akbar minal yaminil ghamus, maka ini lebih besar dosanya daripada al yamin al ghamus. Apa yang dimaksud dengan al yaminul ghamus? Wal yaminul ghamus, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, indal Hanabilah an yahlifa billahi kadiban. Ya, bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan dusta, ini disebut al-yamin al-ghamus. Ya. disebutkan, kenapa disebut al-yamin al-ghamus? Ya, allati tagmisu sahibaha fil ithmi thumma finnar, ya, yang menenggelamkan, ya, pelakunya ke dalam dosa kemudian ke dalam neraka. Waqala ba'dul ulama wa huwa sahih an yahlifa billah kadiban liyaqtati abiha malam ri'im muslim. Ya, lebih khusus lagi malul al-yaminul ghamus, sebagian ulama mengatakan dan disahihkan oleh Syaikh Utsaimin di sini, seorang bersumpah dengan nama Allah, ya, kadiban, dia dusta bersumpah dengan nama Allah, untuk dengan sebab itu dia bisa mengambil, ya, harta seorang muslim. Ya, wallahu ta'ala, mungkin surahnya orang bersumpah, ya, dia perlu, dia enggak punya ongkos balik misalnya, dia bersumpah demi Allah saya bla bla bla, untuk supaya orang kasihan kemudian ngasih uang ke dia. Nah, ini mah yang bagi dia dusta. Al-khamisa al-farqu bainal waw wa thumma fil lafad. Perbedaan antara al-waw kemudian dan thumma fil lafad. Ya, li'anna al-waw taqtadi al-musawa. Karena waw itu dia menunjukkan apa? Mengandung al-musawa, persamaan. Ya. Walaupun kalau kembali pada ilmu nahwu, ya, al-waw la tufidu tartib. Tidak memberikan, dia tufidul jama' istilahnya, ya, hanya kesamaan dalam hukum, tidak menunjukkan urutan, kesamaan dalam hukum. Ja'a Zaidun wa Amrun, sama-sama datang, itu saja. Apakah yang datang Zaid atau Amr atau kedua-duanya datang bersamaan, tidak ditunjukkan dari Ja'a Zaidun wa Amr, cuman limutlakil jama' istilahnya, untuk menunjukkan makna bahwasanya al-ma'tuf dan ma'tuf alaih itu terkena hukum yang sama, itu al-maji. Ya. Tapi kalau summa itu menunjukkan tertib urutan. Ya. Wa summa taqtadi tertib wa tarahi. Fala takunu syirkan. Kalau summa menunjukkan at-tartib urutan dan tarahi, ada jeda di situ. Ya, artinya di situ tartib urutannya jelas. Ya, antara dikatakan laulallah summa fulan menunjukkan betul-betul bahwasanya fulan itu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Kehendak fulan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu ta'ala a'lam, selesai kita dari bab ini. Bab yang berikutnya, babun maja'a fi man lam yaqna bil halifi billah. Ya, bab, ya, tentang dalil-dalil yang menyebutkan tentang mereka yang lam yaqna, tidak puas. Ya, tidak lega dengan bersumpah menyebut nama Allah, seakan-akan itu tidak cukup. Ya, berarti ada hubungannya kan dengan bab kita tadi. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, An Ibnu Umar datang. Bahkan di sini cuma satu asar yang disebutkan, mudah-mudahan bisa selesai nanti dalam satu pertemuan. Ya, setelahnya qaul bab qaulu masyaallah wa syi'ta. Ya. Lebih dipertegas lagi. Setelah itu bab mansabat dahar. Baik. Naktafi lahuna subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.